peperangan dengan senjata, tiba-tiba musuh menyerah kalah, ya, bukan merampas harta orang musuh, ya, bukan maksudnya merampas harta musuh kemudian diambil, seperti yang dipahami oleh sebagian orang sekarang bahwa harta orang kafir itu hukum fai, maka boleh mereka mencurinya, merampoknya, ya, merampas begitu saja, karena itu dalam status hukum fai. Sementara fai yang merupakan pasangan dari ghanimah, ya, dia adalah ghanimah, ya, dia adalah ghanimah, harta rampasan perang, tetapi tidak terjadi peperangan, ya, seperti harta fai dalam Bani Nadir, ya, ketika Nabi SAW membawa pasukan menyerang, mengepung bahkan, ya, bahkan mengepung, ini juga salah satu contoh dari fai. Dan sekali lagi kita tekankan, karena ada yang memahami demikian, boleh mencuri, ya, boleh merampok, ya, dengan sebagian orang menganggap bahwa harta orang kafir itu harta yang halal diambil alih oleh kaum muslimin dengan cara apapun juga, padahal fai itu hasil peperangan, cuma tidak ada kontak fisik, tidak ada terjadi peperangan, ya, masukannya ada, kedua-duanya ada, penyerangan ada, sementara musuh menyerah kalah, ya, menyerah kalah dan meninggalkan hartanya, atau penyerangan ke dalam perkampungan mereka, negeri mereka, dan mereka melarikan diri, ya. Itu yang fai dalam peperangan, bukan di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Di situ hidup, di negeri kaum muslimin hidup orang-orang kafir, ya. Kemudian sebagian menganggap bahwa harta mereka boleh diambil, mencuri harta mereka bukan hakikatnya mencuri, merampok harta mereka bukan hakikatnya merampok, maka bank-bank pun dirampok. Ya. Pernah kita mendengar ada perampokan bank dengan alasan apa? Itu adalah harta fai. Ini kekeliruan dalam memahami hukum agama. Ya, hukum agama. Sementara kita sekarang menjelaskan tentang hukum fai, ya, kekayaan musuh yang berhasil dirampas tanpa perang, maksudnya tidak terjadi peperangan, ya, tidak terjadi peperangan, tidak ada pembunuhan, musuh menyerah kalah dan musuh melarikan diri, ya, ini yang dimaksud dengan fai. Hukumnya akan kita ketahui melalui hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Yang pertama, hadis nomor 4510. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Ahmad bin Hanbal. Ya. Haddatsana Ahmad ibnu Hanbal, yaitu Imam Ahmad. Imam Ahmad gurunya Imam Muslim. Ahmad ibnu Hanbal, dia adalah Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal. Ayahnya bukan Hanbal namanya, tapi Muhammad. Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal Asy-Syaibani. Dia masyhur dinasabkan kepada kakeknya Hanbal. Sementara ayahnya tidak terkenal, ya, dinasabkan kepada ayahnya. Banyak para ulama hadis yang masyhur dinasabkan kepada para ulama, banyak yang bukan hanya ulama hadis, ya, yang dinasabkan kepada kakeknya, seperti Ibnu Taimiyah. Ya. Ibnu Taimiyah itu bukan Taimiyah itu bukan ayahnya, ya, bukan juga ibunya, tetapi neneknya. Ya. Dinasabkan kepada kakek-kakeknya. Dan banyak lagi yang lain. Di sini Imam Ahmad masyhur, kita sampai-sampai mengenal Hanbal itu adalah ayahnya, padahal itu kakeknya. ayahnya Muhammad, Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal Asy-Syaibani. Ini salah satu dari imam mazhab yang merupakan guru dari ulama-ulama hadis, dan dia termasuk sekaligus sebagai ulama hadis. Imam Ahmad ulama hadis, ya. Dan bahkan gurunya sendiri berguru kepadanya dalam ilmu hadis, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya. Berguru kepadanya. Ya. Di sini kata Imam Muslim, haddatsana Ahmad bin Muhammad ibnu Hanbal wa Muhammad ibnu Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam bin Munabbih qala hadha ma haddatsana Abu Hurairah an Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadhakara ahadith minha wa qala وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ini hadisnya, أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم. Ini hadisnya, ayyuma qaryatin negeri manapun, ya, negeri manapun ataitumuha kalian serang, ya, kalian datangi untuk menyerang, wa aqamtum fiha dan kalian tegakkan agama di negeri tersebut, hasilnya mengalahkan, berhasil mengalahkan negeri tersebut, fasahmukum fiha, maka kalian mendapatkan saham, ya, kalian mendapatkan saham dalam pada negeri tersebut, maksudnya harta rampasan perang kalian mendapatkannya karena kalian yang menyerang, ya, kalian yang menyerang, kalian yang mengalahkan. Kemudian wa ayyuma qaryatin dan negeri manapun asatillaha wa rasula durhaka kepada Allah dan Rasulnya, ya, fa inna khumusaha lillahi wa li rasulih, maka tetap seperlima dari hasil negeri tersebut, dari harta milik penduduk negeri tersebut, seperlimanya adalah milik Allah dan milik Rasulnya. Ya, ini berlaku untuk harta rampasan perang ghanimah dan juga berlaku untuk fai. Ya, berlaku untuk fai. Ya. Seperlima dari harta rampasan perang yang dibagi itu, baik itu harta ghanimah maupun harta fai. Ya. Summa hiya lakum, kemudian sisanya bagi kalian, untuk kalian. Kemudian sisanya untuk kalian. Ini hadis yang pertama, ya, yang menjelaskan tentang harta rampasan fai. Yaitu fai itu seperti dalam surat Al-Hasyr yang telah dipelajari dalam pelajaran tauhid, dalam pelajaran tafsir, ya, dalam pembahagian harta rampasan Bani Nadir, ya. Bani Nadir, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Kemudian walidil qurba wal yatama wal masakin. Jadi di situ tidak ada untuk pasukan. Tidak ada untuk pasukan. Yang ada dibagikan kepada orang-orang miskin, dibagikan kepada orang fakir, kemudian juga di saat itu untuk orang ansar, untuk orang muhajirin. Ya, lil fuqara'il muhajirin, dibagikan untuk orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Kemudian untuk orang ansar yang juga fakir dan sebagai penguat keimanan juga dibagikan harta rampasan Bani Nadir kepada orang-orang ansar juga. Sementara pasukan tidak. Fama aujaftum alaihi min khailin wala rikabin fa anna lillahi wa rasulih wa li rasulih. Ya. Ini milik Allah dan Rasulnya. Sementara ghanimah juga ada milik Allah dan Rasulnya. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi ya, dibagi lima. Ya. Kemudian para pasukan perang mendapatkan bahagian, ya, seperti yang telah kita dengarkan pada bab-bab sebelumnya, kita pelajari bahwa sampai-sampai per orangnya dari harta rampasan perang itu mereka mendapatkan bahagian yang banyak. Bagi pasukan gerilya, ya, mereka dapat seperti yang kita pelajari ada 12 ekor unta, 11 ekor unta, ya. Dan ini harta yang memang dibagi-bagikan kepada pasukan. Sementara yang faik itu pasukan tidak mendapatkan, tidak mendapatkan. Yang ada adalah orang-orang miskin. Kalau seandainya di antara pasukan itu ada yang miskin, mereka dapat. Tapi bukan karena peperangannya, tetapi karena kemiskinannya, ya, karena kefakirannya. Ini yang dijelaskan oleh hadis yang pertama dan akan saya bacakan terjemahannya, ya, mulai dari baris yang keempat dari bawah atau kelima dari bawah. Wilayah manapun yang kalian datangi dan kalian taklukkan, maka kalian, maka bagian kalian ada di dalamnya. Ya. Daerah manapun yang membangkang kepada Allah dan Rasulnya, maka seperlimanya untuk Allah dan Rasulnya, kemudian sisanya untuk kalian. Ini bukan untuk pembagian untuk pasukan, tetapi untuk kaum muslimin. Ya, untuk kaum muslimin. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi di sini, ya, ayyuma qaryatin, dia menukilkan perkataan al-qadi, yuhtamalu an yakuna al-murad bil أو بالأولى الفيء الذي لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. Ya. Kemungkinan kata al-Qadi yang dimaksud dengan, karena di sini bagi dua, ya. Di sini hadisnya membagi dua. Yang pertama, ayyuma qaryatin ataitumuha. Ini yang pertama. Sementara yang kedua, wa ayyuma qaryatin asatillah. Ya. Kata al-Qadi, kemungkinan yang pertama itu adalah fai. Ya. Lam alladzi lam yujifil muslimun alaihi biqailin wala rikab bal jala anhu ahluhu aw salahuhu alaihi fa yakunu sahmuhum fiha ay haqquhum min ataya kama yusrafu alfay, ya, wa yakunu almurad bithaniya ma akhadha unwa fa yakunu ghanima yukhraju minha alkhumus wa baqihi lilqa'il ghanimin wa huwa bima'na qawlihi thumma hiya lakum ay baqiha wa qad yahtajju من لم يوجف الخمس في الفيء بهذا الحديث وقد أوجب الشافعي الخمس في الفيء كما أوجبوه كلهم في الغنيمة وقال جميع العلماء سواه لا خمس في الفيء سواه لا خمس في الفيء قال ابن المنذر لا نعلم أحدا قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء والله أعلم. يعني perbedaan pendapatnya. Tetapi di sini memang Nabi SAW seakan-akan membagi dua harta rampasan itu. Yang pertama, ayyuma qaryatin ataitumuha wa aqamtum fiha fasahmukum fiha. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ayyuma qaryatin asatillaha wa rasulah fa inna khumusaha lillahi wa li rasulihi thumma hiya lakum. Kata Al-Qadi, yang pertama itu fai, yang kedua ghanimah. Ya. Yang pertama faik, yang kedua ghanimah. Tetapi itulah perbedaan memahami, ya. Kita tadi menganggap bahwasannya yang pertama itu yang ghanimah, yang kedua faik. Ya, yang kedua faik. Ya. Meskipun demikian, tetap hadis ini mengarahkan kepada hukum harta faik. Ya. Apakah faik itu dibagi seperlima, ya, dibagi lima, seperlimanya milik Allah dan Rasulnya atau tidak? Ini yang diperbeda, yang diperselisihkan oleh para ulama tadi. Fai adalah harta yang didapatkan dari kaum muslim, dari musuh tanpa didahului oleh peperangan, ya, tanpa ada peperangan. Sementara ghanima adalah harta yang didapatkan oleh kaum muslimin, oleh pasukan kaum muslimin dari musuh setelah terjadi peperangan. Ya, setelah terjadi peperangan. Ini definisinya. Pembahagiannya yang di sini masalahnya. Harta ghanimah, ya, harta ghanimah itu dibagi lima. seperti dalam surah Al-Anfal. Ya, ghanimah dibagi 5. Kemudian apakah faid dibagi 5? Nah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah faid dibagi 5? Tadi ada perkataan Imam Syafi'i dan yang lain-lainnya. Ini yang diambil dari hadis ini. Pembagian harta rampasan perang itu kepada 2, yaitu yang pertama ghanimah dan yang kedua faid. Yang kedua faid. Yang masalah sekarang, yang mana faidnya, yang mana ghanimahnya. Ini yang tadi saya memahami, justru bahagian pertama itu ghanimah, bahagian kedua itu faid. Ya, ayyuma qaryatin ataitumuha wa aqamtum fiha fasahmukum fiha wa ayyuma qaryatin asatillaha wa rasulah fa inna khumusaha lillahi wa lirasulih thumma hiya lakum. Ya, ini yang saya juga sampai sekarang belum jelas, yang mana faid, yang mana ghanimah dari dalam hadis ini. Tetapi konteksnya memang membagi 2. Ada faid, ada ghanimah. Kita tinggalkan hadis ini dan kita masuk ke hadis yang kedua, 4511. Ya, mungkin akan tambah jelas ya. Al-Imam Muslim mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Muhammad bin Abbad wa Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim. Di sini Imam Muslim meriwayatkan dari 4 orang guru. Ya. Yaitu yang pertama Qutaibah bin Sa'id, yang kedua Muhammad bin Abbad, yang ketiga Abu Bakar bin Abi Syaibah, yang keempat Ishaq bin Ibrahim. Ya, 4 orang guru Imam Muslim di sini. Wallafzu li bin Abi Syaibah. Adapun lafaz yang akan ia bawakan dari lafaz gurunya Abu Bakar bin Abi Syaibah. Qala Ishaq akhbarana wa qala al-akharuna haddathana Sufyan an Amrin an Az-Zuhri an Malik bin Aus an Umar. Ya, hadisnya dari Umar, ya, radhiyallahu ta'ala an. Qal kanat amwalu bani Nadir. Ini jelas fai'un. Ya. Kanat amwalu bani Nadir adalah harta rampasan dari bani Nadir. Ya, mimma afa Allahu ala rasulih. Yaitu harta yang digiring kepada Nabi secara fai'. Ya, tanpa ada peperangan. Walaupun pasukan ada, pengepungan ada, tapi tidak ada yang saling bunuh-membunuh, ya, dalam perangan tersebut. Mimma afa Allahu ala rasulih mimma lam yujif alaihi almuslimun bi khailin wala rikab. Yaitu di mana kaum muslimin tidak mengangkat senjata, tidak mengendarai kuda dan unta untuk penyerangan. Ya. Fakanat lin Nabi alaihi salatu wassalam khassah. Maka harta itu adalah milik Nabi secara khusus. Ya. Fakana yunfiqu ala ahlihi nafaqata sanatin. Dari bahagian yang didapatkan oleh Nabi, ia infakkan, nafkahkan untuk keluarganya nafkah 1 tahun. Ya. وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي الْقُرَىٰ وَالسِّلَاهِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Sisanya ia ya bagi-bagikan untuk qura, ya, hewan-hewan yang digunakan untuk maslahat kaum muslimin, untuk mengangkat hewan-hewan untuk jasa angkut dan angkat, kemudian untuk pembelian senjata-senjata kaum muslimin sebagai persiapan di medan perang. Jadi itu faid, ya, diserahkan total kepada penguasa milik Allah dan Rasulnya. Di sini adalah Nabi SAW. Ya, jadi dia yang mengambil alih semuanya. Nanti digunakan untuk urusan kaum muslimin. Sebagian untuk Nabi, untuk dia, untuk nafkahnya dan keluarganya, sisanya untuk maslahat kaum muslimin. Termasuk di situ adalah orang-orang fakir, dibagikan untuk orang-orang fakir sebagaimana dijelaskan dalam ayat, dan orang-orang miskin, dan bahkan untuk kerabat-kerabat Nabi. Ya. Kemudian untuk kemaslahatan yang lain di saat itu adalah orang-orang fakir dari orang muhajirin dan ansar. Ya, ini harta yang diambil alih dari orang Bani Nadir. Ini hadis yang menjelaskan tentang fai. Ya, jelas fai tidak ada ghanimah di sini karena harta Bani Nadir itu fai. Tidak ada peperangan. Bani Nadir itu pertama kali diusir dan akhirnya mereka dan awalnya mereka tidak mau. Ya, mereka menyatakan kesediaan untuk meninggalkan perkampungan mereka. Tetapi tiba-tiba datang utusan dari Abdullah bin Ubay bin Salul menjanjikan bantuan. Ya. Menjanjikan bantuan 2000 orang yang dari Madinah akan masuk menyusup ke sini membela kalian, dan saya akan membangun lobby dengan Yahudi yang lain, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Ya. Pokoknya kalian enggak usah tinggalkan negeri kalian ini. Padahal awalnya mereka bersiap. Ya. Akhirnya mereka kirim surat kepada Nabi bahwa kami tidak akan tinggalkan negeri kami dan silakan kamu berbuat apapun juga. Karena dia sudah merasa di atas angin, sudah merasa kuat, sudah ada bantuan, sudah ada kekuatan. Ternyata karena Nabi SAW mendapatkan surat tersebut langsung ya mengerahkan pasukannya untuk menyerang Bani Nadir. Dikepunglah. Nah, setelah pengepungan hampir satu bulan, ya, tidak ada juga kunjung datang bantuan dari Madinah, dari orang Yahudi yang lain, karena memang mereka berdusta. Ya. Akhirnya setelah dikepung dan dibakar oleh Nabi kebun-kebun, ya, kurma mereka yang sebagai benteng juga ditebangi, dibakar, akhirnya mereka mulai melemah semangat, bantuan juga tidak datang, akhirnya mereka kirimkan surat kepada Nabi dan siap untuk meninggalkan negeri mereka. Diberi jangka waktu oleh Nabi SAW dan diberi kebebasan membawa apa yang bisa dibawa oleh unta. Ya. Berapalah? Dan mereka rusak pula rumah-rumah mereka, tetapi banyak harta yang ditinggalkan oleh mereka. Ya. Banyak harta yang ditinggalkan oleh mereka. Ini Bani Nadir. Ini ada peperangan. Nah, maka hartanya harta fai. Ya, wa ma afa Allahu ala rasulihi. Ya, seperti yang dalam surat Al-Hasyr. Ini harta fai dan pembagiannya dan tidak ada dibagikan kepada pasukan. Ini yang harus kita ketahui. Fai itu tidak dibagi kepada pasukan. Dia diserahkan total kepada Allah dan Rasulnya. Nanti yang akan membagi, yang akan dibagi, yang membaginya Nabi sesuai kemaslahatan kaum muslimin. Ya, diberikan kepada orang fakir, orang miskin. Dan alasannya apa? Agar harta itu tidak bergulir di tangan orang-orang kaya saja. Ya. Karena di pasukan itu ada orang-orang kaya. Ya, makanya orang-orang miskin yang tidak ikut perang, orang miskin yang ikut perang mendapatkan bagian dari harta fai. Ini yang kita ambil dari hadis yang kedua. Sementara hadis pertama ada pembagian harta rampasan perang kepada dua. Yang pertama ghanimah, yang kedua fai. Cuma yang tadi kita ragukan mana yang dimaksud dengan fai dan mana yang ghanimah dari hadis yang tadi telah kita baca. Sementara hadis yang kedua itu fai. Ya, itu fai, itu hadis harta yang didapatkan dari Bani Nadir. Dari Bani Nadir kemudian pembagiannya apa? Diserahkan semuanya kepada pemerintah. Di sini Nabi SAW dan Nabi yang akan membagi-baginya. Dan memang diperuntukkan untuk Nabi, untuk pemerintah. Dan maka Nabi SAW infakkan untuk keluarganya. Ya, banyak sekali. Dan di sini nafaqata sana. Ya, nafkah satu tahun. Ini satu tahun ini jangan dikira berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan sama sekali tidak. Kemungkinan untuk bisa menafkahi satu tahun. Ya. Nafkah yang biasa, yang bisa makan satu kali satu hari. Ya. Bukan berlebih-lebihan menumpuk di gudang. Ya. Padahal seringkali Nabi SAW kelaparan. Ya. Seringkali Nabi SAW puasa karena tidak ada makanan. Ya. Yang ini kira menumpuk, yang di sini nafkah satu tahun itu adalah nafkah dengan menggudang di dalam rumah Nabi, menumpuk banyak, tidak. Ya. Tapi untuk Nabi SAW merasa untuk kebutuhan yang bisa menutupi rasa laparnya selama setahun, bayangkan. Ya. Nah, sisanya nanti dijadikan oleh Nabi untuk kemaslahatan kaum muslimin, membenahi kendaraan-kendaraan kaum muslimin dan mempersiapkan memperlengkap persenjataan. Ya. Ini juga termasuk salah satu dari fikih siasat, ya, sebuah negara, yaitu memantau, ya, perlengkapan senjata, ya. Harus ada peremajaan, harus ada perkembangan senjata, ya, digunakan, dibuatkan anggaran untuk mematangkan dan terus memperbarui senjata. Ini fikih politik kaum muslimin, ya, politik dalam negeri kaum muslimin. Senjata itu harus dibenahi, bukan yang lama-lama, ya. Nabi SAW mengkhususkan harta faik anggarannya untuk membenahi senjata, menambah senjata, memperbaharui senjata, dan melatih, ya, melatih yang menggunakan senjata itu dengan benar, ya. Memperbanyak pasukan, jangan hanya sekedar sibuk dengan yang lain-lainnya, sementara kekuatan kaum muslimin tidak, kekuatan sebuah negara tidak dibenahi. Dan salah satu cara orang Syiah Rafidah memasukkan musuh ke dalam negeri kaum muslimin, Baghdad itu daulah Abbasiyah, negara daulah besar, ratusan tahun dia berkuasa, 600-an tahun, luar biasa. Tetapi dengan mudahnya Baghdad itu dimasukkan musuh yang tidak seberapa, dengan cara ini. Ketika salah satu dari menteri ketika itu yang mengurusi negara menutup penambahan pasukan perang, artinya dihentikan, kita sudah kebanyakan ini pasukan perang, akhirnya dihentikan, tidak ada penerimaan yang baru. Ya. Kemudian tunjangan-tunjangan dikurangi, bahkan dihabiskan. Senjata tidak ditambah. Ya. Semakin lama semakin berkurang, karena tidak ada pendaftaran yang baru, yang lama meninggal. Apalagi ketika itu masa-masa perang. Ya. Kemudian yang berulah dihentikan, ini salah satu cara untuk menghancurkan sebuah negara. Makanya di antara kebijaksanaan pemerintah ketika dia memperhatikan ini, memperhatikan kekuatan, dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengisyaratkan dalam Al-Qur'an, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Buat persiapan yang kuat dalam masalah kekuatan, keamanan. Ya. Ini yang diperintahkan oleh agama. Maka Nabi SAW melakukan salah satu dari anggaran hasil rampasan faik ini adalah untuk membenahi, ya, persenjataan, membenahi, memperbaharui senjata, menambah jumlah senjata, memperbaharui senjata. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Di samping juga transportasi, ini kita, ya, transportasi termasuk sarana infrastruktur, jalan-jalan dibenahi, kendaraannya dibenahi. Ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bayangkan yang sangat menyentuh ketika Umar bin Khattab di masanya, ya, ia mengatakan, demi Allah, Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab khawatir Allah Subhanahu wa taala nanti akan menghisabnya ketika seekor unta tergelincir, bukan manusia, seekor unta tergelincir, kata Umar, di Basra atau di Kufa, jauh dari Madinah, karena Umar tidak membenahi jalannya, ya, karena tidak mengurusi jalan unta, bukan jalan manusia, jalan unta saja tergelincir karena tidak diberesi jalannya. Umar bin Khattab khawatir dihisab oleh Allah, apalagi jalan manusia. apalagi kalian manusia. Ini yang harus dipikirkan oleh pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang mengurusi urusan-urusan kaum muslimin. Ya. Memikirkan rakyatnya dimanapun juga. Jalannya dipikirkan, kebutuhan dan kesejahteraan mereka dipikirkan, karena itu tugas mereka diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memilih mereka sebagai pemimpin Allah. Allah akan tanya. Bukan manusia yang memilih. Ya. Bukan manusia yang memilih, Allah yang menetapkan. Allah yang mengangkatnya sebagai pemimpin. Kalau Allah tidak menginginkan dia jadi pemimpin, walau semua manusia memilihnya, tidak akan bisa. Ya. Terpilih sekarang, besok dia selesai jabatannya. Dia yang dia urus, dia yang dihina-hina, diinjak-injak, karena Allah tidak menginginkan dia jadi pemimpin. Menang dia sekarang, besok dia masuk penjara. Allah tidak menginginkan dia jadi pemimpin. Nah, ketika dia mendapatkan ya, masa untuk memimpin, itu anugerah Allah. Itu adalah pilihan Allah. Allah memberikan dia amanah besar. Ya. Dan akan ditanya oleh Allah. Satu orang yang tidak mendapatkan haknya, nanti akan menuntut. Sekian banyak yang mesti ditunaikan hak mereka. Karena yang diurus jutaan orang, ribuan orang, ratusan orang. Ya. Dalam sebuah yang paling rendah adalah kepala rukun tetangga, kepala RT. Di bawahnya ada beberapa kakak. Ya. Dia akan dia memiliki tanggung jawab untuk mengurusinya. Ya. Maka dia akan dimintai pertanggungjawab. Kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dipimpin sesuai dengan kepemimpinannya. Berapa orang? Satu keluarga, tiga orang, empat orang, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pembagian harta fai ini, salah satu pos anggarannya adalah kesejahteraan fil qura, ya, sarana transportasi, ya, hewan-hewan yang mengangkut dibenahi oleh Nabi, dan juga keamanan. Ya. Itulah hadis yang kedua, dan kita lanjutkan hadis berikutnya. 4512. Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Sufyan ibn Uyayna an Ma'mar an Az-Zuhri bihadza al-isnad. Ini sanadnya yang pangkal sanadnya yang baru, sementara dari Az-Zuhri sampai Umar itu sama dengan sanad sebelumnya dan lafaz hadisnya sama dengan hadis sebelumnya. Ya. Hadis setelah itu 4513. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Abdullah ibn Muhammad ibn Asma ad-Dubai. Ya. Qala haddatsana Juwairiyah. Ya, berarti Juwairiyah di sini bukan perempuan. Ya, dia laki-laki. Qala haddatsana Juwairiyatu. Ya. An Malikin. Kenapa saya katakan laki-laki? Gomirnya haddatsana, kalau perempuan haddatsatna ya. An Malik an Az-Zuhri an Malik anna Malik bin Aus ya haddathahu qala arsala ilayya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an fajituhu. Umar mengutus seseorang untuk memanggil saya, maka saya pun datang. Fajitu hina ta'ala an-nahar, ketika siang sudah mulai tinggi. Ya. Qala fawajadtuhu fi baitihi jalisan ala saririn. Ya. Saya temui dia, saya jumpai dia di rumahnya sedang duduk di atas tempat duduk sarir. Ya. Mufdian ila rumalihi, menghadap ya, ke rumah ini apa artinya? Menjulur ke pasir, rimal itu, rimal. Mufdian ila rimalihi, ya. Menghadap ke pasir, ada pasir ya. laisa bainahu wa baina rumalihi syai'un wa innama qala hadza li'anna al-'ada an yakuna fawqa ar-rimal firasun aw ghairu. Berarti telapak kakinya langsung ke pasir. Ya. Tanpa ada tikar di bawahnya. Dia duduk di atas kursi, ya, sarir, dipan. Kemudian kakinya menginjak ke tanah. Ke tanah berarti lantainya bukan lantai biasa, adalah pasir biasa. Biasanya di tempat tegaknya itu ada semacam karpet, ya. Nah, sementara keadaan yang ketika ia jumpai di sini, langsung kakinya diinjakkan ke tanah, ke rumah atau ke rimal, ya, ke lantai tanah. Tidak ada penghalang, tidak ada alas. Ya. Dia duduk di atas kasur, di atas dipan, sementara bawahnya tanah langsung, tidak ada alas, tidak ada tikar, tidak ada yang lain. Ini yang dipahami dari ungkapan Malik ibn Aus, mufdian ila rumalihi muttaki'an ala wisadatin min adam. Dia bersandar ke bantal yang terbuat dari kulit. Bantal isinya mungkin serabut-serabut, ya, dari kurma, sedangkan kulitnya, sarungnya itu sarungnya dari kulit. Ini yang dia jadikan alat untuk bersandar. Ya. Ini majelisnya seperti ini sampai sekarang masih ada. Ya. Duduk dengan bersandar ke bantal. Ya. Masih ada. Kalau ke sofa itu kan ada sandarannya di bantal. Nah, seperti itu pula. Dan ini terbuat dari kulit yang dimiliki oleh Umar di sini, terbuat dari kulit. Ya. Faqala li, maka dia setelah saya sampai, ia berkata kepadaku, ya malu. Apa artinya itu? Wahai harta. Ya. Dia memanggil siapa? Malik. Malik ibn siapa? Uwaisnya. Aus. Ya, yang tadi bercerita, Malik ibn Aus. Dia memanggil, ya malu. Ini uslub dalam bahasa Arab. Uslub dalam bahasa Arab ketika memanggil seseorang dengan panggilan lembut, panggilan beradab, panggilan sayang, namanya itu diringkas. Ya. Nah, jadi yang seharusnya ya Malik, dia meringkasnya dengan ya malu. Ya, maksudnya Malik. Ya. Ya, jadi namanya itu dipotong. Ya. Malik menjadi malu. Seperti Nabi memanggil istrinya Aisyah terkadang dengan ya Aish. Ya, ya Aish, maksudnya istrinya. Dari panggilan yang spesial. Dan ini pula yang dilakukan oleh Umar kepada Malik bin Aus. Ya malu, innahu qad daffa ahlu abyatin min qaumika. Innahu qad daffa ahlu abyatin min qaumika. وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَطْقٍ فَخُذْهُ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ. Kita baca hadisnya dulu. قَالَ قُلْتُ لَوْ أَمَرْتَ بِهَذَا غَيْرِ. Ya. قُلْتُ لَوْ أَمَرْتَ بِهَذَا غَيْرِ. قَالَ خُذْهُ يَا مَالُ. قَالَ فَجَاءَ يَرْفَى فَقَالَ هَلْ لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ. فقال عمر نعم فأذن لهم فدخلوا ثم جاء فقال هل لك في عباس وعلي قال نعم فأذن لهما فقال عباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن فقال بعض القوم أجل يا أمير المؤمنين فاقضي بينهم وأرحهم فقال مالك بن أوس يخيل إلي أنهم قد كانوا قدموهم لذلك قال عمر اتئدا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا نعم. ثم أقبل على علي والعباس فقال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة؟ قال نعم. فقال عمر إن الله جل وعز كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخصص بها أحدا غيره. قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا. قال فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقته سنة ثم يجعل ما بقي أسوة المال. ثم قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم نشد عباسا وعليا بمثل ما نشد به القوم، أتعلمان ذلك؟ قالا نعم. قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئتما تطلب ميراثكما تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نورث ما تركناه صدقة، فرأيت ماه كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر، فرأيت ماني كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق. فوليتها ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد، فقلتما ادفعها إلينا، فقلت إن شئتم دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تعملا فيها بالذي كان يأمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذتماها بذلك؟ قال أكذلك؟ قال نعم. قال ثم جئتماني لأقضي بينكما، ولا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن أجزتما عنها فرداهما إلي. Ini permasalahan warisan ya. Ya, terjadi antara keluarga Nabi, dan nanti kita akan karena di antara harta fai yang hanya dimiliki oleh Nabi itu ada yang tersisa, dan itu yang nanti dituntut kembali oleh Ali, oleh Abbas, ya, oleh Ali, oleh Abbas, dan nanti akan terjadi dialog. Dan hadis ini salah satu hadis yang digunakan oleh orang Syiah Rafidhah membantah para sahabat Nabi. Ya, menjadikan sebagai alasan untuk mencela ahlu sunnah. Ya. Dan nanti kita akan uraikan apa yang tadi kita baca, dan hadisnya cukup panjang. Intinya terkait dengan fai, harta yang tadi dituntut oleh Ali, oleh Al-Abbas adalah harta, salah satu dari sisa harta fai. Karena kita tahu harta fai itu milik siapa? Milik Rasul. Ya. Nanti Nabi yang akan membagi-bagikannya. Ada yang tersisa, dikira oleh mereka adalah harta warisan yang akan dibagi-bagi. Dan yang diulang-ulang oleh Abu Bakar, oleh Umar tadi dalam hadis adalah sabda Nabi SAW, la nuras ma tarakna sadaqah. Ya, kita tidak mewarisi atau tidak mewariskan apa yang tertinggal dari harta kita, kata Nabi, adalah sedekah. Ya, ini yang dijawab oleh Abu Bakar. Ini juga jawaban Umar tadi, bahwa kata Nabi SAW bersabda menunjukkan bahwasanya hadis Nabi itu tidak dikuasai oleh orang per orang. Hadis yang seperti tadi itu tidak didapatkan oleh Ali, tidak didapatkan oleh Abbas, ya, tidak didengar oleh mereka. Baru mereka mendengarnya dari Abu Bakar, dari Umar, bahwa Nabi SAW bersabda, dan ini bukan rekayasa, tetapi hadis Nabi. Ya. La nuras, kata Nabi, kita harta yang kami tinggalkan pada Nabi tidak diwariskan. Tetapi untuk apa? Ma tarakna sadaq-sadaqa. Yang kami tinggalkan itu sedekah. Berapalah yang tersisa dari harta peninggalan Nabi SAW? Ya. Bahkan masih ada hutang yang ditebus. Yang ditebus oleh Abu Bakar ketika dia menjadikan jaminan bajunya, ya, baju besinya kepada salah seorang Yahudi. Itu bukan berhutang membeli sesuatu yang tidak penting, justru dia berhutang membeli gandum. Ya, dalam sebagian riwayat, dan kita baca itu dalam Sahih Muslim ini juga, bahwa Nabi SAW berhutang karena itu, dan rinciannya dalam riwayat lain, Nabi mengambil 30 gantang, ya, 30 sok dari gandum untuk dibagi-bagikan kepada istri-istrinya, perumah-perumah untuk nafkah mereka. Itu yang membuat dia berhutang, ya, untuk nafkah wajib untuk keluarganya. Ya. Jadi Nabi SAW tidak meninggalkan apa-apa. Dan yang tersisa tadi harta faid. Tentu saja memang harta milik Nabi, tetapi Nabi SAW memang di antara faid itu kan dia memberikan kepada istrinya, kepada kerabatnya. Ya, ketika dia masih hidup, ya, dia diberikan kepada istrinya nafkah satu tahun. Ya, disisikannya dan sisanya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya, nafkah satu tahun tadi kita sudah bayangkan yang membuat juga Nabi keluarganya kelaparan sampai berbulan-bulan tidak hidup, tidak mengepul asap, bukan menumpuk-numpuk kekayaan sama sekali tidak. Ya, jadi dugaan Nabi cukup untuk satu tahun, ternyata juga masih kurang. Nah, sisa dari harta faid itu dia peruntukkan untuk kaum muslimin. Ya. Dan ternyata dari harta faid itu ada yang tersisa. Dipahami oleh keluarga Nabi termasuk Ali yang menuntut bagian Fatimah, karena Fatimah sebelum meninggal juga menuntut Abu Bakar, datang kepada Abu Bakar. Ini yang dijadikan bahan oleh orang-orang Syiah Rafidhah untuk menghantam Abu Bakar. Terjadi permusuhan antara Abu Bakar dengan Fatimah, dan bahkan mengatakan Ali tidak membaiat Abu Bakar, padahal Ali membaiat Abu Bakar. Ya, memang ada, namanya manusia, ada ketidaksenangan. Ada dalam masa kita apa tuh? Ples ya? Ples ya? Ada hubungan tidak baik. Nah, antara Fatimah dengan Abu Bakar memang ada. Tapi nanti Abu Bakar justru datang ketika Fatimah sakit mengunjunginya dan bahkan meminta maaf, dan bahkan dia mengatakan la qarabatu Rasulillah ahabba ilayya an asilaha min qarati Ibnu Abi Quhafah. Ya. Saya menyambung silaturahim dengan keluarga Nabi lebih saya sukai daripada menyambung silaturahim dengan keluarga Ibnu Abu Quhafa, keluarganya sendiri. Ya. Ini yang ungkapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Ini tidak ada masalah. Cuma karena ini orang-orang Syiah mengambil hadis dari referensi Ahlus Sunnah untuk menghantam Ahlus Sunnah. Seperti salah satunya hadis yang sekarang ini menghantam Umar bin Khattab yang mengharamkan keluarga Nabi dari mendapatkan warisan. Padahal mereka berlandasan, bahkan ketika muncul ungkapan Abbas tadi kepada Umar, ya, saya ulangi dua kali tadi, ini yang mereka jadikan bahan. Ya, Abbas dan Umar tidak membalas apa-apa. Abbas mengatakan mana tadi ya yang saya ulangi. Ini ya Amirul Mukminin iqdi baini wa baina hadzal kadzib. Ya. Sampai dia mengungkapkan kata-kata apakah kepada Umar atau kepada yang lain. Ya. Dia menyampaikan kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, putuskanlah perkara antara saya dengan yang ini, orang ini. Maksudnya orang yang berkasus dengan dia, yang dia katakan al-kadzib, pendusta, al-athim, pendosa, al-ghadir, pengkhianat, al-kha'in, perkhianat. Empat ungkapan. Kadib, asim, ghadir, khain. Ya. Kadib, mendusta, asim, berdosa, ghadir. Ghadra itu berkhianat, sama dengan khianat. Ya. Nah, itu nanti dibalas oleh Umar dengan ungkapan apa? Sesungguhnya saya dan juga Abu Bakar sebelumnya adalah sadiqun barun rasyidun tabi'un lilhaq. Ya. Dibalas dengan empat ungkapan yang sangat baik. Sadiq, jujur. Bar, baik, rasyid, mendapat petunjuk, tabi'un lilhaq, mengikuti yang benar, yaitu mengikuti Nabi. Jadi keputusan mereka itu karena mengikuti apa yang ditetapkan oleh Nabi, bahwa Nabi mengatakan nahnu ma'asyaral anbiya la nurath. Ya. Sungguh kami para nabi tidak diwarisi, ya, harta yang kami tinggalkan itu tidak warisan. Ma tarakna sadaqah, yang kami tinggalkan itu adalah sedekah. Itu kata Nabi, itu yang diikuti oleh Abu Bakar, itu yang diikuti oleh Umar. Ya. Sementara para ahlul bait sebenarnya mereka tidak butuh itu. Karena kaum muslimin sudah memperhatikan mereka. Nabi SAW sudah mengingatkan umatnya, mengingatkan para sahabat untuk berbuat baik kepada kerabatnya. Dan itu yang kita yakini. Ya. Kita ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa berbuat baik, bersikap baik, mendoakan, memuliakan, mencintai keluarga Nabi, ya, ini sudah merupakan akidah dalam hati ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Ya, seperti yang diungkapkan oleh Abu Bakar tadi, menjaga hubungan silaturahim dengan antara keluarga Nabi lebih kita sukai daripada keluarga kita sendiri, karena keluarga kita tidak ada nilai apa-apa. Keluarga Nabi, keluarga yang sangat disukai oleh Nabi, itu di zaman Nabi yang keluarga Nabi. Nah, sementara sisanya, ya, Nabi SAW sendiri yang mengatakan bahwa orang yang tidak mempercepatnya menuju surga amalannya, maka nasabnya tidak berguna. Ya. Kalau di antara keluarga Nabi itu ada yang menyimpang dari kakek mereka, dari ajaran kakek mereka yaitu Nabi SAW, dan bahkan tidak mengikuti Nabi, maka tidak ada nilainya. Kekeluargaan itu tidak memasukkan ke surga. Tidak ada Nabi memboyong pamannya Abu Talib masuk surga, tidak ada. Padahal yang paling berjasa dari keluarga Nabi adalah pamannya Abu Talib. Tapi Nabi SAW tidak bisa membawanya ke surga. Apalagi yang tidak ada hubungan, masih jauh, dan mungkin jarak antara beliau dengan Nabi itu misalnya 30 nasab, 30 kakek baru sampai Nabi, atau 50 kakek. Makanya sekarang yang membanggakan keluarga Nabi, sementara dia menentang tuntunan Nabi, tidak ada nilai kekerabatannya. Loh, sampai begitu berani anda? Nabi yang mengatakan demikian. Kata Nabi SAW kepada apa? Anaknya, darah dagingnya. Ya Fatimah binta Muhammadin, salini mimma lima syi'ti, la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, anak Muhammad, sekarang ini kamu bisa minta hartaku semaumu, selagi aku hidup. Tapi nanti kalau sudah di hadapan Allah, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ia yang mengatakan kepada keluarganya, kepada kita semua, barang man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabu. Orang yang amalannya tidak berguna untuk membawa ke surga, maka nasabnya tidak akan mungkin membawa dia ke surga. Ini yang kita yakini. Dan kita sangat mencintai dan sangat memuliakan keluarga Nabi yang berada di atas tuntunan Nabi. Karena dia sudah keluarga Nabi. Yang kedua, karena dia berada di tuntunan, di jalan, di bawah syariat, di atas syariat kakek mereka. Sampai hari kiamat. Itu keyakinan kita. Ya. Jadi, apa yang terjadi dalam hadis yang panjang ini, dan kita akan uraikan pada pertemuan yang akan datang, insyaAllah, ini sangat luar biasa, banyak pelajaran. Yang terpenting kita ambil, yang sesuai dengan bab kita adalah harta fai. Bahwasanya di antara harta fai itu yang dimiliki oleh Nabi, itu ada yang tersisa, dan itu yang dituntut atau yang diminta oleh Fatimah, oleh sebagian yang lain. Nanti setelah Fatimah meninggal, Ali suaminya juga membawa itu kepada Abu Umar bin Khattab, dan itu yang terjadi dalam hadis ini. Kita akan uraikan ini pada awal minggu depan insyaallah. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.